Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di malam hari ini masih kita bacakan pembahasan seputar masalah at-tauhid. Dan pada pembahasan di malam hari ini kita akan masuk pada bab maja'a fil kuhan wa nahwihim. Pembahasan seputar perdukunan dan yang semisal dengan mereka. Al-Kuhan bentuk kata dari lafad kahin al-kahanah. Al-Kuhan itu jamak dari kata kahin yang artinya adalah qaumun yakununa fi ahya'il arab yatahakamun nasu ilayhim. Kata Syekh bin Utsaimin alaihi rahmatullah, mereka adalah satu kaum yang dahulu suku Arab. Mereka ketika terjadi perselisihan atau ketika ada masalah, mereka mendatangi para dukun tersebut dalam rangka untuk menjadikan mereka sebagai hakimnya. Nah, ketika mereka bimbang di dalam melakukan sesuatu, kemudian mereka ingin menentukan mana di antara keduanya yang kira-kira menenangkan hatinya, maka mereka mendatangi para dukun. Nanti dukun tersebut akan mengeluarkan kepada mereka apakah dengan tatoyur atau dengan yang semisalnya untuk menentukan tentang keadaan yang hendaklah mereka memilihnya. Ini para dukun di masa Arab jahiliyah hakikatnya adalah seorang yang sangat disegani oleh masyarakatnya. Ketika mereka menginginkan sesuatu, maka mereka mendatangi para dukun tersebut. Wa tatasilu bihim syaitan, dan para syaitan tersebut memiliki hubungan dengan mereka. Wa tukhbiruhum amma ja'a fis sama, syaitan tersebut mendatangi mereka dan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka dengarkan di langit dunia. Karena disebutkan dalam hadis, para syaitan akan saling menumpukkan badannya di atas yang lain sampai ke langit dunia dalam rangka untuk mendengarkan berita-berita yang bisa mereka curi di langit tersebut. Kemudian nantinya mereka akan menyampaikan kepada yang di bawahnya terus demikian hingga akhirnya mereka sampaikan kepada para walinya dari kalangan dukun dan yang semisalnya. Dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mendengarkan satu khabar dari langit dunia, maka mereka akan mencampurnya dengan 100 kedustaan. Menunjukkan ada kalanya yang disampaikan oleh para dukun tersebut benar, namun seringnya salah. Kalau misalnya disampaikan oleh mereka adalah kebenaran, maka itu adalah berita yang mereka dapatkan dari syaitannya. Namun ingat, dari satu kebenaran akan dicampur oleh mereka para syaitan dengan 100 kedustaan. Bila kita mengetahui demikian para dukun di zaman jahiliyah, di masa sebelum Islam, maka ketika Allah Azza wa Jalla mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan beliau mendakwahkan kepada masyarakatnya tentang at-tauhid, maka di antara dari perkara-perkara yang beliau selisih dan beliau peringatkan kaum muslimin darinya adalah terkait praktek-praktek perdukunan. praktek perdukunan bukan termasuk dari Islam. Ditambah lagi para dukun-dukun hakikatnya adalah para aulia asyaitan, para pembantu-pembantu syaitan atau kaki tangan syaitan di dalam melancarkan sekian banyak perkara kebatilan-kebatilan. Ditambah lagi perkara-perkara yang mereka putuskan sama sekali bertentangan dengan prinsip tauhid. Para dukun seakan-akan mengklaim mengetahui bahwasanya mereka mengetahui perkara yang gaib. Baru datang saja, ya kan, mendatangi mereka, khobar-khobar yang sampai ke kita, dikabarkan dukun tersebut sudah tahu perkara apa yang akan dia keluhkan. Oh, kamu ini ada masalah ini ya. Nah, baru datang. Belum lagi nantinya ketika menyampaikan masalah tersebut, apa yang ditawarkan oleh dukun identik dengan nuansa kesyirikan. Apakah dengan tatayur ataukah dengan melakukan ritual-ritual yang di dalamnya nantinya seseorang akan memberikan persembahan dirinya kepada syaitan. Jadilah dukun tersebut sebagai penyeru syaitan di dalam mendakwahkan kebatilan dan menyebabkan seorang ketika mendatangi para dukun tersebut melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan al-Islam. Sehingga di dalam bab ini adalah bab yang berisikan tentang seperti apa sikap Islam terhadap para dukun-dukun tersebut dengan semua ragam jenis perdukunan yang ma'ruf di tengah-tengah masyarakat. Apakah dukun tradisional ataukah dukun modern. Nah, selama praktek-praktek yang mereka lakukan memiliki kemiripan dan kesamaan, tidaklah merubah penamaan mereka sebagai seorang dukun. Nah, yang menyesatkan demikian pula mendakwahkan ke perkara-perkara kebatilan. Di tengah masyarakat sendiri, istilah dukun identik dengan perkara-perkara yang berbau klenik dan mistik, ya kan? Cincin agar supaya memiliki khodim, maka datang ke dukun. Minta agar supaya cincin tersebut bagaimana caranya dijadikan memiliki keistimewaan, bisa menolak bala dan mendatangkan manfaat. Jadilah orang tersebut bersandar kepada cincinnya, bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ia terjatuh ke dalam praktek kesyirikan. Nah, ketika seorang sakit, sang dukun ini bukan memberikan kepada pasiennya sebagaimana yang diberikan oleh para dokter pada umumnya. Menulis resep bisa ditebus di apotek, apakah di toko-toko obat, mereka tidak demikian. Yang mereka berikan kepada orang yang sakit adalah apakah berbentuk benang-benang yang harus diikatkan di tubuh seorang yang sakit, ataukah tulisan-tulisan mantra yang kurang jelas kemudian dilipat dan dijadikan sebagai kalungnya, ataukah melakukan sekian banyak ritual yang ritual-ritual tersebut sama sekali secara logika tidak bisa dihubungkan akan bisa menyembuhkan penyakit orang tersebut. Nah, jadilah yang mereka putuskan adalah kesyirikan. Dan terkait hukum seseorang yang mendatangi dukun dan percaya terhadap apa yang disampaikan oleh para dukun tersebut, terdapat nas-nas hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berisikan kecaman, peringatan bagi orang tersebut agar bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Bila orang yang datang saja dilarang di dalam hadis, bagaimana lagi kalau semisal para dukunnya, ya kan? Menunjukkan kepada kita bahwasanya umat Islam hakikatnya tidak butuh kepada para dukun-dukun tersebut. Mereka enggak butuh kepada para dukun. Karena seorang yang muslim yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, di samping dia menyandarkan semua urusannya kepada Allah, jadilah dia sebagai seorang yang muslim. Demikian pula terkait menggantungkan harapannya terhadap sesuatu, mereka umat Islam hanya menyandarkannya kepada Allah Azza wa Jalla, tidak kepada dukun, tidak pula kepada paranormal. Tayyib, di dalam bab ini musannif alaihi rahmatullah menyebutkan beberapa riwayat. Kita bacakan rawa muslimun fi sahihihi, diriwayatkan oleh al-imam muslim alaihi rahmatullah di dalam sahihnya, an ba'di azwajin nabiyyi, dari sebahagian istri nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan siapa namanya, dan disebutkan oleh mereka para ahli hadis kaidah. Bila kita mendengarkan satu hadis itu disampaikan oleh salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik pria atau wanita, dalam keadaan tidak disebutkan namanya, maka hadis ini tetap tergolong hadis yang muttasil, bersambung sanadnya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak disebutkan nama orangnya, siapa dia. Nah, karena disebutkan oleh mereka para ahli hadis kaidah jahalatu sahabati la tadur, bila dalam satu hadis kita melihat seorang perawi dari sahabat yang menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dimajhulkan, tidak disebutkan namanya, itu sama sekali tidak memadharatkan hadis. Berbeda apabila yang tidak disebutkan namanya tersebut adalah salah seorang dari kalangan tabi'in, atau salah seorang dari generasi atba'at tabi'in, apalagi generasi setelah mereka. Nah, disebutkan oleh Muhammad bin Sirin alaihi rahmatullah, kanu la yas'aluna 'anil isnad. Dahulu mereka para sahabat ketika mendengarkan satu hadis, mereka tidak bertanya tentang sanad hadis, dari mana kamu mendengarkan hadis ini, dari mana kamu dengar hadis ini, nah apa dengar dari Rasul atau tidak, mereka enggak menanyakan hal tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di zaman sahabat benar-benar terpercaya, ya kan, ketika seorang menyampaikan hadis, maka apa yang dia sampaikan benar-benar berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak salah tadi ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, makanu la yasaluna 'anil isnad, falamma waqa'a an-nas fi as-su'bi wadh-dhalul qulna sammu lana rijalakum au kama qal. Nah, ketika manusia terjatuh ke dalam perkara-perkara yang menyulitkan dan menghinakan mereka, yakni maksudnya adalah berani memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru kemudian para sahabat berhati-hati di dalam mendengarkan dan mengambil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Butuh ditanya siapa yang menyampaikan hadis tersebut. Termasuk pula dalam riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, disebutkan di sini an ba'di azwajin nabi, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa Aisyah, bisa Hafsah, dan yang lainnya dari ummahat al-mukminin radhiyallahu taala anhunna. Ani nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man ata arrafan, barang siapa yang bertanya atau barang siapa yang mendatangi arrafan. Arraf artinya adalah para peramal. Para peramal, orang-orang yang mengaku dia mengetahui nasib. Demikian pula keadaan seseorang dalam keadaan tidak diketahui terkait kapan waktu terjadinya. Nah, para peramal, dia bisa menentukan nasib si fulan bakal demikian, si fulan bakal demikian. Fasa'alahu an syai'in, kemudian orang ini bertanya kepada dirinya tentang sesuatu. Fasaddaqahu, kemudian dia membenarkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Tidak akan diterima darinya salatnya selama 40 hari. Nah, menunjukkan amalan sholat yang dia kerjakan selama waktu tersebut adalah amalan yang tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Namun bersamaan dengan itu, dia tetap Allah wajibkan untuk mengerjakan ibadah-ibadah as-sholah. Nah, ini tentu sesuatu yang merugikan, yang seharusnya amalan ibadah sholat tersebut akan bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Demikian pula akan menghapus dosa-dosa yang dilakukan di antara dosa-dosa yang diamalkan dari sholat yang satu ke sholat yang berikutnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Namun ternyata amalan sholatnya ini tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk dari kerugian. Mungkin gambarannya sama seperti seseorang yang dia bekerja, ya kan? Karena satu kesalahan akhirnya manajernya atau kepimpinannya memberikan kepada dirinya sanksi. Kamu wajib untuk terus bekerja, akan tetapi gaji kamu selama 6 bulan tidak akan bisa dicairkan. Nah, dibekukan. Bahkan dia diancam untuk tidak bisa menerima gaji tersebut. Ini perkara yang merugikan, ya kan? Sudah bekerja namun ternyata tidak ada upahnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya keadaan seseorang yang mendatangi para peramal, kemudian dia menanyakan sesuatu tentang kemudian dia menanyakan kepada dirinya sesuatu, kemudian membenarkan jawabannya, diancam tidak akan diterima sholatnya selama 4 hari oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kalau semisal dia meninggalkan sholat di hari-hari tersebut, akan semakin bertambah berat dosanya di sisi Allah Azza wa Jal. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita, seseorang yang mendatangi peramal saja, kemudian menanyakan kepada dirinya sesuatu, lalu membenarkannya, diancam dengan ancaman yang demikian berat, maka terus bagaimana lagi para peramalnya, ya kan? Tentu keadaan para peramal lebih besar dosanya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin alaihi rahmatullah, beliau menyebutkan bahwasannya mendatangi para peramal kemudian bertanya kepada dirinya sesuatu itu terbagi menjadi 4 keadaan yang masing-masing hukum berbeda antara satu dengan yang lain. Macam yang pertama adalah apabila dia bertanya kepada para peramal semata-mata hanya sekedar bertanya saja, semata-mata hanya sekedar bertanya. Nah, hanya sekedar bertanya tanpa ada unsur percaya dengan jawabannya, sekedar bertanya saja, maka hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis, man ata'arrafan, menunjukkan seorang yang bertanya kepada para peramal dalam perkara apa saja dilarang di dalam al-Islam. Kemudian yang kedua, ayyas'alahu fayusaddiquhu. Ia bertanya sesuatu kepada dirinya lalu dia benarkan ucapannya. Fahadha kufrun, maka yang kedua ini hukumnya adalah kekafiran. Nah, karena dia membenarkan sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang gaib, dan dengan dia membenarkan sesuatu tersebut, hakikatnya adalah dia mendustakan Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an secara tegas mengatakan qul la ya'lamul ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla saja. Nah, yang mengetahui perkara yang gaib. Adapun manusia, tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara-perkara yang gaib tersebut. Disebutkan dalam ayat yang lain, illa man irtadha mir rasul, kecuali sebagian mereka, orang-orang yang Allah ridhai dari kalangan para rasulnya. Ada yang Allah berikan kepada mereka ilmu terkait perkara-perkara yang gaib, dan itu adalah termasuk dari wahyu yang Allah Azza wa Jalla beritakan kepada sebagian dari para rasul-rasulnya, seperti kisahnya Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Beliau mengetahui perkara-perkara yang gaib yang perkara tersebut tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga terkait hukuman untuk yang kedua ini lebih berat, karena dia benarkan ucapan paranormal tersebut. Adapun yang pertama tadi itu hanya sekedar bertanya saja, kemudian tidak membenarkan, diterapkan kepada dirinya apa yang kita sampaikan tadi, hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah selama 40 hari. Menunjukkan adanya ancaman dari perbuatan tersebut, itu adalah termasuk dari dosa yang diharamkan di dalam al-Islam. Kemudian macam yang ketiga adalah ayas'alahu liyakhtabirahu hal huwa shadiqun aw kadzib. Ia bertanya kepada para dukun, tujuannya adalah untuk mengetesnya. Apakah sang dukun ini seorang yang jujur atau seorang yang dusta? La li ajli ayakhudha biqalihi, bukan dalam rangka untuk mengambil ucapannya, bukan, tapi untuk mengetes ini orang jujurkah atau dusta. Maka fahadza la ba'sa bihi wa la yadkhul fil hadis, yang demikian adalah perkara yang tidak mengapa dan tidak termasuk di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena tujuan dia ingin mengetes, kalau semisal diketahui dia dusta maka dia bisa membantahnya. Kemudian macam yang keempat, yang terakhir, ayas'alahu liyudhhira 'ajzuhu wa kadzbuhu. Ia bertanya kepada dirinya sesuatu, tujuannya adalah untuk menampakkan bahwasanya dia adalah seorang yang lemah, tidak mengetahui perkara yang gaib. Demikian pula tujuannya adalah untuk menampakkan bahwasanya dia adalah seorang yang berdusta. Sehingga dengan pertanyaan tersebut dia mengujinya dalam sebagian perkara. Maka hukum yang keempat ini Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan qad yakunu wajiban au matluba, terkadang wajib ataukah terkadang sesuatu yang dituntut, disyariatkan, dianjurkan, dihasung untuk dia melakukannya. Karena dengan dia menanyakan para dukun tersebut, nanti akan nampak perkara yang benar. Diharapkan nantinya kaum muslimin akan sadar bahwasanya mereka percuma saja mendatangi para dukun, karena para dukun ternyata para pendusta, tidak bisa dipercaya ucapannya. Nah, maka akan menimbulkan kemaslahatan yang demikian besar terjaganya akidah kaum muslimin dari noda-noda kesyirikan. Nah, kemudian kita baca hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin nabiy, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man atakahinan, barang siapa yang mendatangi kahin, para dukun, fasaddaqahu bima yaqulu, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dirinya. Bertanya mungkin terkait di mana keberadaan dompetnya yang hilang, tanyanya ke paranormal, ke para dukun. Maka akhirnya dia disuruh untuk melihat bejana yang berisikan air yang mungkin berwarna hitam. Dia disuruh memandang bejana tersebut dan dikhayalkan oleh setan seakan-akan dia bisa melihat perkara yang terjadi yang dia alami di waktu yang sebelumnya. Oh ini, oh ini, oh ini. Oh sekalinya ada yang ngambil. Nah, sekalinya ada yang ambil. Nah, dia bertanya kepada para dukun tersebut, kemudian dia benarkan ucapannya. Dia benarkan ucapannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah kafir terhadap apa yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an dalam banyak ayat mengabarkan dan memberikan penjelasan kepada seorang muslim ketika mereka membaca Al-Qur'an terkait ilmu yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, itu ilmu ghaib. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dan ternyata para dukun, demikian pula para normal, adalah orang-orang yang melampaui batasan mereka sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, yang lemah, yang dangkal pengetahuannya, dengan mengaku mereka bisa memprediksi nasib seseorang, mereka bisa mengetahui keadaan seorang terkait dampak demikian pula buruknya akibat dari pekerjaan-pekerjaannya, sehingga mereka bisa meramal nasib-nasib orang-orang tersebut. Nah, ini termasuk kedustaan atas nama Allah Azza wa Jalla. Ditambah lagi mereka mendapatkan ramalan-ramalan tersebut dari bisikan-bisikan syaitan, dan tentulah mereka tidak bisa terus mendapatkan bisikan-bisikan dari syaitan tersebut, melainkan sebelumnya mereka telah mengadakan ikatan perjanjian dengan syaitan agar mereka bisa menjadi cecunguknya, bisa menjadi kaki tangannya. Dan perjanjian-perjanjian tersebut tentulah syarat penuh dengan kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka terkait masalah perdukunan, benar-benar datang nas yang khusus dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berisikan tahdzir, peringatan agar seorang muslim tidak menyamai orang-orang jahiliyah yang mereka percaya kepada para dukun, demikian pula para normal. Nah, terus pertanyaan kita adalah, apakah di zaman kita saat ini ada yang namanya dukun, ada yang namanya paranormal? Jawabannya tentu iya, bahkan lebih banyak dibandingkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang namanya kejelekan dari setiap zaman ke zaman yang lain akan semakin beranak pinak, ya kan? Semakin bertambah zaman, anak-anak kejelekan itu semakin banyak. Semakin banyak. Nah, berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Dan subhanallah, pemerintah kita Indonesia sendiri sebetulnya sudah, dari apa yang Anda baca, membuat satu pasal khusus berisikan tindak pidana terhadap para dukun. Nah, barang siapa yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib, menyesatkan masyarakat, menipu masyarakat, bahasanya kurang lebih demikian, ataukah membuat benda-benda yang berbau mistis. Nah, ini benda ini bisa demikian, demikian dan demikian. Itu mendapat, itu akan dikenakan sanksi demikian dan demikian. Subhanallah, ada pasalnya. Nah, ada pasalnya. Namun ternyata hakikat di lapangan banyak pihak yang tidak setuju dengan pasal-pasal tersebut. Nah, bahkan yang lebih miris lagi, sebagian pihak menanggapi bahwasanya praktek perdukunan adalah termasuk budaya. Termasuk apa? Budaya, warisan nenek moyang negara Indonesia. Nah, budaya kita, negara Indonesia, masyarakat Indonesia harus dijaga. Harus dijaga. Wal'iyadz billah. Bahkan yang lebih menyedihkan, para dukun-dukun Nusantara itu membuat satu persatuan, ikatan persatuan dukun Indonesia lah mungkin, atau yang semisalnya. Nah, mereka membuat persatuan dan berupaya agar memiliki badan hukum yang bisa melindungi mereka. Subhanallah. Walaupun praktek di lapangan itu banyak pihak yang kurang setuju, demikian pula terjadi pro kontra terkait hal tersebut. Al-muhim, secara kesimpulan, subhanallah, ternyata praktek perdukunan di zaman kita saat ini semakin bertambah parah. Bahkan berupaya untuk bagaimana caranya mereka tetap bisa membuka praktek-praktek mereka dan membiarkan masyarakat untuk terus mendatangi mereka, bertanya kepada mereka sesuatu, dalam keadaan diupayakan agar apa yang mereka lakukan tersebut dilindungi secara undang-undang. Nah, yang tidak disalahkan dan tidak bisa dipidanakan. Sangat berbeda jauh dengan masa kekhilafahan Islam, di mana di pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan bagaimana mereka membunuh para penyihir, ya kan? Diriwayatkan Umar bin Khattab, kemarin kita sebutkan, radhiyallahu taala anhu memerintahkan agar masyarakat kaum muslimin mencari para penyihir di kampung-kampungnya, kemudian dieksekusi mati, agar supaya terjaga kemurnian akidah kaum muslimin dari bahaya mereka. Nah, ini kalau semisal negaranya negara Islam, subhanallah, akan terjaga kemurnian akidah kaum muslimin, sehingga menunjukkan kepada kita pentingnya untuk seorang muslim dia membenahi dirinya sendiri sebelum dia membenahi masyarakatnya, agar supaya akidahnya benar-benar terjaga dari noda-noda kesyirikan, agar supaya akidahnya kokoh di atas at-tauhid, sehingga sempurna tawakalnya dan percayanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tidak mudah goyah dengan isu-isu kesyirikan, tidak mudah terbujuk dengan rayuan-rayuan mereka, orang-orang yang berupaya untuk mempromosikan perbuatan syirik mereka, sehingga bisa melindungi dirinya, yang ketika dia bisa melindungi dirinya diharapkan akan bisa melindungi keluarganya, yang dari keluarganya itulah nantinya akan melahirkan sekian banyak keturunan, dan dia bisa menjaga keturunan-keturunan dari dirinya agar berakidah dengan akidah atau tauhid dan bersih dari noda-noda kesyirikan. Walil arba'ah wal hakim, dalam riwayat imam yang empat, demikian pula imamul hakim, wa qala sahihun ala syartihima, dan dikatakan bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang sahih berdasarkan syarat keduanya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan au kahinan. Sehingga riwayat ini dikumpulkan dalam satu lafaz, baik paranormalnya dan dukunnya. Kalau di atas kan sendiri-sendiri, paranormal sendiri, dukun sendiri. Dalam riwayat ini disebutkan barang siapa yang mendatangi paranormal ataukah dukun, fasaddaqahu bima yaqulu, kemudian dia benarkan apa yang diucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali Abi Ya'la bisanadin jayyid, dari riwayat al-Imam Abu Ya'la dengan sanad yang bagus, an Ibni Mas'udin, dari Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu, mithluhu mauqufan, terdapat perkataan beliau secara mauquf yang semisal dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud juga menyebutkan hal yang sama, man ata'rafan au kahinan fasaddaqa bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita dari beberapa riwayat-riwayat tersebut bahayanya seseorang mendatangi para dukun demikian pula paranormal, dan akan bisa menodai imannya dan menyebabkan dia kufur disebabkan karena hal tersebut. Nah, dalam riwayat-riwayat yang tadi kita sebutkan disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kafirnya seseorang yang mendatangi paranormal demikian pula dukun dengan dia saddaqahu, membenarkan ucapannya, membenarkan apa yang disampaikan oleh dirinya, baik ramalan, ya kan, dia benarkan, dia percaya itu benar, ataukah perkara-perkara yang disampaikan oleh mereka kemudian dia benarkan, maka dengan apa yang dia benarkan akan menyebabkan dia kufur terhadap Al-Quranul Karim. Karena itulah Syekh Nustaimin alaihi rahmatullah menyebutkan keadaan seorang yang mendatangi dukun dan paranormal kemudian membenarkan ucapan mereka akan menyebabkan ia kufur keluar dari al-Islam. Wa an Imran bin Husaini marfu'an, dari Imran bin Husainin secara marfu', bila kita mendengarkan sahabat kemudian disebutkan oleh muhaddis meriwayatkan hadis secara marfu'an, maksudnya adalah riwayat yang mereka sampaikan itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis yang sampai kepada Rasul artinya perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan diistilahkan sebagai hadis yang marfu'. Adapun kalau semisal itu hanya perkataan sahabat diistilahkan oleh para ahli hadis dengan penamaan riwayat yang mauquf, hanya sebatas perkataan sahabat bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan marfu'an artinya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis ini, laisa minna man tatayyara au tatayyara lahu, bukan termasuk dari kita seseorang yang dia bertatoyur atau seseorang yang bertatoyur untuknya. Naam. Au takahana au tukuhina lahu, ataukah seorang dukun atau seorang yang dukun tersebut diminta untuk mendukuninya. Au sahara au suhira lahu, ataukah seorang penyihir ataukah seseorang yang meminta penyihir tersebut melakukan sihir untuknya. Jadi ada beberapa kriteria, ya kan, seorang yang bertatoyur ataukah seorang yang meminta orang lain bertatoyur untuknya. Dia enggak melakukan tatoyur tapi minta orang lain coba tentu lakukan dengan tatoyur ini seperti apa nasib saya. Nah, dia tidak melakukannya. para dukun ataukah orang yang meminta dukun tersebut melakukan perdukunan untuknya, penyihir dan orang yang meminta para penyihir tersebut menyihir untuknya. Waman atakahinan, dan barang siapa yang mendatangi seorang dukun, fasaddaqahu bima yaqulu, kemudian membenarkan apa yang diucapkan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bazzar bi isnadin jayyid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Imamul Bazzar dengan sanad yang bagus. Hadisnya lafadznya mirip dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Adapun terkait faedah dari riwayat-riwayat tersebut, insyaallah kita akan baca pada kesempatan yang berikutnya biidznillah. Wa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.